Shalom semuanya, puji nama Tuhan, Halo. senang berjumpa. Apa kabar? Luar biasa ya, puji nama Tuhan. Ya, hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa, satukan hati kita di depan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Bersyukur kami datang kembali ke hadirat-Mu Bapa. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kalau kami adalah bagian dari rancangan-Mu Tuhan yang indah. Kami percaya Tuhan kami taruh waktu kami Tuhan, tenaga kami untuk duduk diam di hadirat-Mu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan pada siang, sore, malam hari ini Bapa. Biarlah kami semua boleh diberkati Tuhan, setiap telinga yang mendengar, setiap tanah yang kering boleh dibasuh Tuhan Yesus, bagi setiap hati kami Tuhan, kami percaya firman-Mu berkata, biarlah hadirat-Mu Tuhan yang berbicara di tengah-tengah kami Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan, hamba tutup bungkus diri hamba dengan kuat kuasa darah-Mu, dengan kemuliaan daripada surga, kami ampuni segala kekurangan hamba, kekurangan tidak sengaja atau disengaja Tuhan, segala dosa Tuhan Yesus, Engkau ampuni Tuhan, kami percaya Tuhan, biar kemuliaan-Mu Tuhan yang boleh dinyatakan dan nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan Yesus. Kami kembalikan Tuhan setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan kerajaan sorga. Kembangkitkan kami Bapa, setiap kami, nah, setiap kata adalah obat yang memberikan hati yang gembira Tuhan. Sembuhkan yang luka, pulihkan yang terluka Tuhan, kami percaya firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari semua umat Tuhan kita percaya katakan, amin. Amin. Haleluya. Bersyukur untuk hari ini ya, saya diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Saat ini saya akan, kita akan buka Lukas 19, kalau ada Alkitab, mari kita baca bersama-sama. Ini sudah pernah dibawakan oleh Pastor Beng di minggu pertama. Ya, bulan ini adalah kerendahan hati dalam memberi. Dan kita sudah tahu, Zakheus, ya, sudah tahu Zakheus, tapi saya mau angkat sisi lain dari kisah Zakheus ini. Kita sudah mendengar sebelumnya bahwa ya keselamatan terjadi pada Zakheus, tapi kita mau lihat bagaimana dari sisi Tuhan Yesus apa yang rencana Tuhan dalam hidup Zakheus atau dalam setiap pribadi kita. Jadi sehingga kita memiliki sikap rendah hati dalam memberi. Maksudnya dalam memberi artinya di sini kita sudah tahu ya, kita ini hidup seperti saya pernah bahas, kerendahan hati itu bagaikan tanah liat. Kita ini bukan siapa-siapa, kita ini ada karena anugerah Tuhan. Jadi dalam hal ini kita mau baca dalam Lukas 19. Kita tahu kisah Zakheus. Ya. Saya akan bacakan di sini Zakheus, Lukas 19 ayat yang pertama, Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Saya ulangi, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak akan berhasil. Karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kalimat terakhir di sini, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita tahu ya, mungkin kita semua sudah Kristen dari kecil, sudah mengerti jalan hidup orang benar atau kekristenan. Tapi di sini saya mau mengangkat bahwa Tuhan Yesus mempunyai program untuk Zakheus, di mana dia sudah berencana. Ya. Jadi kita tahu Zakheus itu bukan orang, ya, mungkin bukan orang yang mengerti seperti orang agamawi, ya, karena dia adalah hidup Zakheus ini adalah orang yang bekerja di bawah under Romawi, under pemerintahan Romawi. Dan saya bersyukur saya hari ini membaca Zakheus ini, kita boleh sama-sama belajar dari seorang tokoh Zakheus ini dalam sisi sebagai dia sebagai manusia. Dia mencari Tuhan dan dia berusaha untuk melihat Tuhan Yesus. Dan program Allah sudah jelas, saudara, dalam hidup kita pribadi equal ya. Tuhan itu intinya adalah berkat, memberkati, karena beliau adalah kasih, Tuhan Yesus adalah kasih. Tapi bagaimana merespon kita dalam kasih Tuhan itu? Ya, dia tuh selalu menjadi berkat untuk setiap kita. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Janjinya selalu ada untuk setiap kita. Cuman kita bagaimana meresponinya. Saya yakin Zakheus bukan orang yang terlalu mengenal mendalam tentang Yesus dibanding murid-muridnya. Saya yakin betul. Tapi mentalitas seorang Zakheus itu dia bekerja di bawah pemerintahan Romawi. Saya percaya spirit atau mentalitas Zakheus ini adalah orang yang bekerja sungguh-sungguh, ya. Kepercayaan yang bekerja yang diberinya tuh dia tuh sungguh-sungguh. Kalau zaman dahulu dibilang dia orang sangat kaya, ya. Itu berarti dia really the real rich man mungkin di Yeriko. Dan kita tahu bahwa inilah pribadi Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan. Jadi dua hari kalau kita renungkan di sini itu Tuhan Yesus itu sebelum ke kayu salib, sebelum dia harus menyerahkan tubuhnya, nyawanya untuk disalibkan, dia itu Tuhan Yesus itu apa ya? Seperti ke Yeri, dia itu ke Yeriko itu sebagai penebusan segala kutuk. Yeriko itu kita tahu adalah kutukan. Jadi di sini pelayanan Tuhan Yesus dia ke Yeriko. Program salib Tuhan Yesus adalah menyelamatkan atau membebaskan kita dari segala kutuk. Jadi di situ dia melayani, dia mentaati ya imam amanat agung Bapa kita di surga, bahwa dia melayani di situ ada seorang yang namanya Zakheus yang akan diselamatkan. Jadi bukan hanya itu saja, bahwa rencana Tuhan atas Zakheus itu memberkati orang banyak. Ya, melalui apa yang Tuhan memakai Zakheus kekayaannya untuk bisa memberkati orang miskin. Bayangkan kita boleh merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup sebelum mati di atas kayu salib, dua hari sebelumnya itu dia ke Tuhan Yesus ke Yeriko untuk misi pelayanan keselamatan. Siapa Zakheus, seorang Zakheus ini? Dan kita bersyukur Zakheus ini kita boleh belajar ya dari Zakheus, dia itu memiliki kelemahan ya, dari segi fisik dia lemah. Ya, dia orang yang pendek, saya tidak tahu orang pendek, dan dari segi di sini kita lihat punya kelemahan seperti kita lah, kita terbatas. Jadi Zakheus ini terbatas dalam tinggi badan, dia mau melihat Tuhan, tapi dia punya keterbatasan atau dia memiliki kelemahan, which is ini bukan dari yang dia mau, tapi dari keterbatasannya itu dia tetap berusaha untuk memandang Tuhan dan mencari Tuhan. Dia berusaha. Saya sih tadi sambil baca sambil saya tersentuh dan saya sempat orang yang dia memiliki keterbatasan tapi dia berjuang untuk melihat Tuhan. Ya, dia lihat Tuhan, dia dikerumunin orang banyak tapi dia tidak menyerah. Ya, dia tidak menyerah, dia berlari bahkan. Dia berlari. Saya yakin dia ini ingin mengetahui sosok Yesus Kristus. Ya, sosok Tuhan, sosok Yesus Kristus saat itu dia ingin tahu, dia berlari, bahkan di sini dia memanjat pohon ara. Ya, dalam Alkitab itu kita pelajari pohon ara itu melambangkan berkat ya, bahwa dalam Ulangan 8 ayat 8 tuh Tuhan beritahu berkat soal pohon ara itu adalah melambangkan berkat. Jadi di situ Tuhan sediakan berkat, di situ dia itu melambangkan kita, dia nanjak. Dia meraih berkat Tuhan dan dia nanjak, dia melihat Tuhan, ya. Dalam hal ini akhirnya dia bisa memandang Tuhan dengan penuh sukacita, bahkan Tuhan menanyakan, aku harus menumpang di rumahmu. Dan dengan penuh sukacita Zakheus itu membukakan pintu rumahnya, mengundang Tuhan Yesus masuk, ya. Kita tahu Tuhan Yesus, mengenal kebaikan Tuhan kita ada sampai saat ini tuh karena Tuhan. Saya terus terang 2 minggu tidak gereja, tapi saya bersyukur Pak Awet, terima kasih untuk upload ya firman-firman Tuhan dari Pastor Deng, Ibu Lydia, itu sungguh memberkati di mana kita menomorsatukan Tuhan, memberikan rumah Tuhan. Tapi saya belajar sisi lain dari Zakheus adalah kita itu dia tuh bukan beliau yang merasakan, bukan dia tuh beliau tokoh yang kekristenan atau punya relationship dengan Tuhan yang terlalu intim. Zakheus tuh nggak ada. Jadi kayaknya tokoh yang apa yang sangat yang di luar, maaf, di luar kekristenan ibaratnya. Tapi dia memiliki mentalitas, dan saya yakin kerja di Romawi saat itu tuh bukan orang sembarangan, apalagi di tangan kanan. Tapi saya bersyukur di sini Tuhan bisa pakai dia untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi rakyat miskin. Saya tahu kita lihat di sini nih, Zakheus nih dengan kerumunan dan nyinyiran orang yang dia hadapi. Bayangin aja, dia di semua orang pasti di situ ikut Tuhan Yesus. Amin. Yang di Yeriko itu pasti mengiringi ada bersama-sama dengan ibaratnya jemaat berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi di sini mana Zakheus dibayangin ya, seorang Zakheus di masakah Tuhan Yesus nginap di orang berdosa? Bayangin dia seorang pribadi yang mau mencari Tuhan, tantangannya ada di suara-suara negatif dari, mungkin kita juga mengalami suara-suara negatif baik dari siapa, terutama yang pasti dari serangan iblis, yang kedua dari orang-orang sekitar, ya itu pasti ada. Tapi di sini saya diberkati melalui Zakheus, dia berdiri, saudara. Dia berdiri dengan satu statement yang unbelievable. Setengah dari hartaku akan kuberikan untuk orang miskin. Which is gak nyambung. Itu gak nyambung. Makanya saya bersyukur, oh Lord, ada orang seperti ini ya. Maksudnya, dia tidak mengenal engkau, tapi dia mau memberi dengan rasa sukacita. Bahkan dia tidak sendiri tahu Yesus itu ada pribadi yang mau mati 2 hari setelah itu. Untuk dia. Dia aja nggak tahu bahwa dia ada pribadi. Kalau murid-murid, normal. Murid-murid itu tahu, saudara. Saya akan mati, kata Tuhan Yesus. Tapi saya akan bangkit pada hari ketiga. Tapi kalau Zakheus ini tidak. Jadi kita mari bersama belajar, ya, pribadi ini yang dia mampu memberi dengan sukacita, ya. Saya tidak melihat di sini dengan kerendahan hati, tapi saya melihat dengan sukacita, bayangnya. Jadi kalau kita, wajar saja kita renungan, jadi Zakheus, dia nggak mungkin memberikan sesuatu, atau mendonasikan sesuatu, atau bersedekah sesuatu dengan mulut orang yang seperti itu kepada dia. Orang lain aja memandang dia itu setengah, ya, korup, which is they don't know how he work. Gak ada yang tahu cara kerja Zakheus sampai bisa dipercayakan se-Romawi dan dia begitu sangat kaya. Jadi dia pun sendiri mungkin tidak ada hikmat untuk memberi kepada orang miskin. Tapi di sini ada satu jalan, yaitu Tuhan Yesus. Ya, melalui menerima Tuhan Yesus. Walaupun kita bingung harus memberi ataupun memberikan persembahan ataupun apapun itu. Bapa di surga aja tahu memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Kita juga bersyukur kita di rumah Tuhan ini. Mari kita juga wajar, sewajarnya kita memberi juga untuk rumah Tuhan. Zakheus adalah orang yang tidak mengenal kebaikan Tuhan. Zakheus adalah orang yang jauh dari relationship, yang deep relationship seperti murid-murid itu tuh nggak ada. Tapi dia bisa memberi orang miskin. Saya di sini tergerak dengan karya Tuhan Yesus adalah sebelum dia mati, dia melayani. Dia ke Yeriko, ada itu adalah tanah terkutuk. Melalui satu orang dia pakai untuk memberkati orang miskin sebelum kematian Tuhan Yesus. Bahkan dengan penuh kuasa, ya, kepercayaan diri yang kuat, Zakheus tuh bisa mengatakan, kalau ada seorang pun saya ambil, korup, dia akan kembalikan 4 kali lipat. It's so powerful. Itu suatu confidence yang luar biasa dari seorang Zakheus yang benar-benar Tuhan tuh lihat hatinya. Tuhan itu melihat hatinya, Tuhan itu melihat keberaniannya, Tuhan itu melihat perjuangannya, effortnya, ya. Ya, kalaupun di hati ada niat, ya, tapi dia berjuang di situ, Zakheus. Dia lari, saudara. Dia naik ke atas pohon ara, which is adalah berkat. Dia cari yang namanya Tuhan Yesus, dia maju sampai orang nyinyirin pun dia tetap tegar dan berdiri untuk memberi. Dia memberi bukan karena dia sendiri. Kalaupun Zakheus mau memberi, dia sudah memberi dari dahulu kala untuk orang miskin. Tapi dia tidak tergerak. Karena siapapun kita manusia, nggak mungkin kita ngeluarin duit untuk orang yang tidak layak. Kita punya hikmat. Tapi di sini, dia memberi dengan sukacita, which is the reason adalah kehadiran Tuhan Yesus itu sendiri dalam hidupnya. Yang mau masuk ke rumahnya, ya, which is Tuhan, ya, Tuhan Yesus yang mengetok duluan. Sudah pasti. Kita nggak mungkin datang kepada Bapa. Bapa yang datang dahulu kepada kita, dia mengetok hati kita, dia mengajak, bolehkah, ya, bolehkah, segitu sopannya. Inilah kerendahan hati Tuhan dalam hidup kita, walaupun ya itu sama seperti kita, bolehkah kita menumpang di Tuhan Yesus, menumpang di hati kita, di rumah kita, untuk apa? Untuk menjadi orang, menjadi berkat untuk bagi sosial. Bahkan kehidupan sosial pun juga berubah dalam diri Zakheus semenjak kehadiran Tuhan Yesus. Dalam pasca peristiwa ini, ya, keselamatan pun terjadi. Yang paling anugerah terbesar adalah keselamatan. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan kita bersyukur, kita, ya, saya percaya Tuhan itu sampai saat ini memakai orang-orang yang, ya, effort kerjanya yang luar biasa. Yang maksudnya saya belajar dari sini juga dalam kehidupan saya mau kesaksian. Kalau saya baru diangkat dari asisten sales supervisor, which is saya nggak pernah mikirin, 2 minggu yang lalu saya sempat down. Karena saya pikir, sampai saat ini saya cuma bisa, Tuhan, ini masih mungkin nggak ingin saya bekerja. Saya dilempar sana, dilempar ke sini, dilempar sana, dilempar ke sini. Di 4 departemen yang berbeda dalam 2 minggu atau 3 minggu ini. Akhirnya suatu saat saya ada dipanggil meeting GM, saya percaya, ya, saya percaya betul, ya, Tuhan Yesus itu, kata dia, nggak mungkin, saya nggak mungkin duduk di sini, ya, jadi dia tahu, kita semua tahu perjuangan saya nggak mungkin nggak ada sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Dan apa namanya, saya mau kesaksian bahwa kemarin nggak tahunya teman saya itu resign atau apa, kurang sakit apa, akhirnya saya disuruh duduk di situ lagi, di tempat itu lagi, ya, karena memang hanya saya yang pernah duduk di situ. Dan untuk di sales department ini, saya bermain sampai kemarin, sampai saya mungkin di GL, di meeting waktu itu saya dibilang ini, di meeting itu disebutkan, ya, saya terus terang kalau saya orangnya di apa namanya itu, kayak ada teguran atau meeting untuk general, tapi saya selalu mikir untuk diri saya tuh, saya nggak pernah nunjuk orang satu jari, saya mikirnya 3 jari untuk saya. Ini pasti untuk saya. Terima kasih Tuhan, I'm so blessed. Kita harus bangkit, bekerja, benar-benar semangat, gitu. Dan itu untuk saya kerjain semuanya itu dalam 2 minggu, berturut-turut saya dipindahin ke sini, sampai orang bilang itu lu vacation, kerjanya santai, gini, gaji buta, atau apalah, whatever. Saya datang ke sini bukan untuk mencari gaji buta atau menginggang-inggang kaki, tiba-tiba dapat pekerjaan. Saya di sini dikasih pekerjaan, ya, saya ambil. Saya pikir kemarin itu saya mungkin unfailed. Saya gagal. Tapi saya kembali ke Tuhan Yesus, saya kembalikan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Apapun yang bisa saya kerjakan, hal yang kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup saya belajar. Makanya saya kemarin pertama kali saya bersyukur Pastor Beng khotbah tentang Zakheus itu, pas, ya, itu saya memberi kekuatan, saya sangat diberkati, Ulwidia, Pak Jekyol, ya, dengan kita tema kerendahan hati. Dan memang benar, saudara, di balik saya tidak mau memimpinkan apapun posisi dalam hidup saya di pekerjaan ini yang which is bukan knowledge saya, tapi di situ Tuhan angkat saya kemarin, ya, sampai wow, saya pikir itu udah bukan not valid anymore for me. Saya pikir itu udah nggak berlaku lagi untuk saya. Nggak taunya dipercayakan lagi untuk duduk di situ karena orang ini resign, dan puji Tuhan, ya itu suatu tanggung jawab yang lebih besar. Tapi saya terima kasih untuk doanya, untuk FLF, bahkan saya kembali untuk kemuliaan Tuhan, dan saya minta terus dukungan doanya untuk hidup saya masih di Fleets, ya puji nama Tuhan, ya apa namanya, saya bersyukur, ya berkat yang saya aminkan dari Pastor Beng, ya itu saya terima, kemarin saya dipanggil 2 hari lalu, ya seperti itu, jadi saya pikir saya ngerjain apapun kemarin tuh kayak bagian sampah sebenarnya, tapi saya bersyukur gitu, saya responi dengan rasa syukur. Kalau jadi ada suara yang benar-benar lu nggak bisa ngapa-ngapain, makanya lu downgrade ini, tapi itu saya lawan dengan firman Tuhan. Saya bersyukur, makanya kemarin minggu lalu saya bersyukur banget, puji Tuhan, dengan firman Tuhan yang disampaikan Pastor Beng, Ibu Lydia, ya dan Pak Jekyol, itu benar-benar menguatkan saya. Saya kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita semua semangat sama-sama saudara, bahwa nggak pernah ada yang tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang pasti adalah Tuhan selalu berencana yang baik, bukan rencana kecelakaan. Dan kita mempersiapkan hati kita untuk, hanya Tuhanlah yang tahu, hanya hikmat Tuhan yang bisa menuntun kita kemana kita harus memberi. Baik, kalau tenaga kita sudah seperti ini aja, kita sudah memberi tenaga kita. Kita memberikan ucapan aja kepada orang yang lemah, yang kuat, itu kita sudah memberi sesuatu untuk orang lain, saudara. Ya, kita mengucapkan kata-kata berkat, kita sudah memberi. Kita memberi berkat kita untuk rumah Tuhan, itu anugerah terindah. Itu hal yang paling terindah dalam hidup kita, saudara. Karena Tuhan sendiri, sahabat mana, saudara, yang bisa memberikan nyawanya, kecuali Tuhan Yesus. Jadi kita juga sudah diberkati, kita juga sewajarnya, itu hanya normal respon kasih kita, balas kasih kita sama Tuhan Yesus. Bayangin 2 hari sebelum dia meninggal, menyerahkan nyawanya, Tuhan Yesus ke Yeriko untuk keselamatan banyak orang loh, melalui harta Zakheus, which is kita nggak pernah mikir sebelum kematiannya. Tuhan begitu mikirin orang lain, tapi melalui orang namanya Zakheus, which is bukan murid atau hanya orang asing, tapi Tuhan pakai luar biasa. Semoga kita diberkati. Saya ada kesaksian juga dari rekan kita yang saya dapat izin ya dari beliau untuk memberikan kesaksian. Saya nggak tahu, mungkin pernah disampaikan di Olofi atau siapapun. Saya bersyukur ya, melalui anak muda ini Tuhan pakai luar biasa. Mungkin dulu dia cuma kekristenan atau mengalami Tuhan itu melalui orang tuanya. Tapi saat ini dia mengalami Tuhan itu secara pribadi, di mana segala sesuatunya, apa yang dia raih dan dia capai, itu merupakan kesombongan. Tapi Tuhan ambil satu demi satu hal-hal yang Tuhan membuat dia jauh dari Tuhan, dari pacarnya, dari teman sekamarnya, dari apapun yang dia, dari edukasinya ya saat ini. Dan dia bersyukur dia bisa mengalami Tuhan dari hal-hal yang down, di masa-masa yang down ya. Dan saya bersyukur, ini kita doa kita semua untuk Jay Stearns ya, dan untuk keluarga Rachel. Saya bersyukur di situ, ini seorang ibu bisa ngomong, kamu itu terlalu sombong kepada anaknya. Bayangin, kita semua tahu seorang mbak adik itu yang itu bisa, lu kurang rendah hati, bisa ngomong. Mungkin saya lama tidak berkomunikasi, tapi baru saat down 2 minggu lalu, nggak ada angin, nggak ada hujan, beliau menelpon saya untuk memberi kesaksian soal J. Ya, Tuhan ambil semuanya, hal yang tidak, yang kenyamanannya diambil, dan dia mencari Tuhan, lebih dekat lagi sama Tuhan. Saya minta izin untuk share, karena dan Jay dengan sukacita bilang, yes, please, share this. Karena dia mengalami Tuhan secara pribadi. Maksudnya, dia mungkin selama ini pelayanan-pelayanan, tapi saya di situ udah bisa down, saya bersyukur Tuhan. Ini kayak vitamin buat saya, maksudnya ini kayak untuk kita semua, dan saya pengen share bersukacita, karena apapun yang membuat kita, bayangin ya, Alkitab mengatakan kalau memang bola matamu berdosa, itu diculik-culik. Kita bukan selalu memberi apa yang selalu positif, tapi kita negatif pun, saya belajar di sini, negatif pun kita bisa memberikan, merelakan kepergian yang membuat kita jauh dari Tuhan. Saya relakan segala yang pertemanan yang membuat kita jauh dari Tuhan, go. live, apapun gaya hidup yang membuat kita jauh dari Tuhan. Makanya saya bersyukur untuk Jay belajar luar biasa. Dan dia dekat sama Tuhan, dan orang-orang menjauhi dia, dan dia cuma bisa mencari Tuhan. Karena dia ingat semua yang ada di FLF, ya, dia ingat lagu-lagu pujian, tolong nyanyiin ini, nyanyiin ini. Dan saya bersuka cita, saya bersyukur. Saya dulu lihat dia aja, waduh ini anak, ya udahlah, buahnya ya kita baru sekarang banget sendiri baru yang benar-benar melihat apa ya topik ininya nyambung gitu. Ya puji nama Tuhan itu aja kesaksian yang bisa saya sharingkan. Nah, ya, semangat ya apapun ya itulah panggilan kita ataupun ada yang membuat niat-niat kita atau impian kita yang ini kita serahkan nama Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, memberi itu semua datangnya dari Tuhan Yesus. Tanpa itu, nggak ada pun hikmat satupun yang bisa keluar dari implementasi hidup kita untuk orang lain. Jadi puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Nih, kembali ke Bu Linda, ke Pastor Beng. Puji nama Tuhan, terima kasih Ronald untuk firman Tuhan. Tuhan memberikan kita semua kerendahan hati dalam memberi. Tuhan menggerakkan hati kita, ya. Zakheus yang pada zamannya adalah seorang pemungut cukai yang pekerjaannya enggak populer, tapi di situ Tuhan justru jamah lewat kasih karunia, bukan lewat tradisi atau pengetahuan agamawi. Itu justru ada roh pertobatan yang membuat dirinya menjadi seorang yang murah hati. Ya, puji nama Tuhan, sepanjang bulan ini kita belajar tentang kerendahan hati yang membawa dalam hati yang murah hati. Ya, di bulan April nanti kita akan memasuki bulan Paskah. Kita akan bertemakan panggilan untuk taat. Ya, kita akan fokus pada kata kunci ketaatan. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu pemberian yang paling berharga bagi kita, karena di kayu saliblah terjadi pertukaran dosa seluruh umat manusia dengan kasih dari seorang anak manusia yang turun ke muka bumi, ya. Dia Allah tapi mau ada di tengah-tengah manusia untuk taat sampai mati. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini, Tuhan. Kami mohon, Tuhan, setiap firman-Mu berakar dalam hati kami. Roh Kudus, Kau sirami, Tuhan, ranting kami. Sehingga ketika kami berakar dalam firman Tuhan, kami boleh bertumbuh lebat dalam dan berbuah banyak dalam Roh Kudus. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi persembahan hidup dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa ucap syukur semua yang saya katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Ya.